sosok Om Iwake sih keren banget ya, maksudnya he's such a legend gitu. Basically dari generasi mama aku sampai om aku, keluarga besar aku semua tahu Om Iwa, dan aku sangat respect sama Om Iwa. Dan Om Iwake itu juga merepresent hal-hal yang berani atau hal yang membuat banyak orang bisa relate gitu, dan merasa bisa membuat connection itu. Aku kenal Maudy itu emang bener-bener baru pas emang kerja sama buat lagu ini ya. Aku ngeliat di situ, jadi taunya pas lagi proses pembuatannya aja ketika waktu itu. Aku ngeliat Maudy itu orang yang passionate, sangat curious, dan unik. Buat gue unik tuh Maudy tuh emang punya warna suara yang buat aku tuh emang ya unik ya, folk ya. Suara buat aku ya, mungkin ya buat yang lain. Buat aku tuh suaranya folk yang memang kalau buat umur-umur semaudi itu jarang. Mungkin kalau banyak kita ya di kehidupan kita melewati satu apa ngerasain yang namanya waktu yang menyenangkan, good times buat kita ya. Yang namanya good times may gone, bisa aja pergi, tapi moment stay forever. Karena emang mungkin ada beberapa momen yang emang kita nggak ngelihat ininya, tapi ada momen kita nggak ngelihat orang, tapi momen yang kita rasain secara pribadi gitu ya, terhadap sesuatu tiba-tiba yang oh gue kok lupa sama lo ya, gue kok lupa sama yang nyiptain gue lupa sama yang selama ini melihara gue lupa sama yang selama ini benar-benar penuh sayang gitu apa dampingin hidup gue. Itu ada satu momen di mana gue ngerasain itu, dan akhirnya emang ya kebentuklah itu lagi. I don't wanna stop having conversations. I don't wanna stop a little deviations. Tell me every day, hey baby you're beautiful. Hope the sun's shining on your part of the world. Ini di lagunya Maudy ini sebenarnya itu lagu yang masuk di album gue, di lagu albumku Ci. Waktu itu emang ada satu lagu di mini album aku ya, yang emang pengen banget ada cewek yang ngisi suaranya tuh emang agak nge-folk gitu, walaupun ini rap tapi nggak mau yang terlalu R&B atau hip hop. Jadi aku waktu itu lagi meeting sama music director aku, dan abis itu lagi ngobrol juga soal okay, apa nih hal baru yang kita mau ada di album aku. Terus aku bilang, kayaknya pingin masukin rapper deh gitu, kayaknya pingin ada kolaborasi gitu ya. Terus aku nyanyi refrainnya, terus dia nyanyiin verse-nya gitu. Dan emang waktu itu emang pilihannya Maudy. Waduh, gimana cara ngubungin Maudy, dan emang gak punya kontak person dan lain sebagainya. 2 minggu atau 3 minggu kemudian aku lagi latihan di sebuah studio gitu. Terus di situ ketemulah sama Om Iwake. Nah, Om Iwake itu nyamperin aku, sudah bilang apa? Aku lagi nyariin kamu terus nih gitu. Aku lagi nyari kontak kamu gitu. Dari situ akhirnya aku dengerin lagunya, aku suka banget. Pas denger lagunya dia exciting banget buat aku tuh, yang emang yang wow, ini udah exciting. Hampir kayak ya jodoh gitu sih. Bener, akhirnya di take vokalnya sendiri pas lagi proses dari workshop ke take vokal tuh itu hal yang smooth, yang enak. Dan akhirnya kita berkolaborasi aja, jadi it's something yang pada saat itu jadi sangat natural banget gitu. Katakan itu pada dirimu, biarpun langit awan gelap kelabu, tetap melangkah, ikuti saja kata hatimu, buang jauh segala ragu, jauh. Nyanyikan bait lagu ini bersamaku. Dubidabidu, looking for you.